Fa'idhal taqotohu ba'dun mimman huwa ahlun lihadonatil lakhid saqotol ismu anil baki. Ini masih kelanjutan dari keterangan sebelumnya, bahwa mengambil dan merawat bayi yang dibuang itu hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah adalah bila sebagian orang sudah melaksanakan itu, maka yang lain sudah tidak mendapatkan dosa. Fa illam yaltaqithu ahadun athimal jami', dan bila tidak ada satu orang pun yang memperdulikan bayi itu, maka semuanya berdosa. Walau alima bihi wahidun faqat ta'ayyana alaih. Dan bila yang melihat bayi itu, yang mengetahui keberadaan bayi itu hanya satu orang, maka hukum merawatnya dan mengambilnya tidak lagi fardu kifayah, tetapi menjadi wajib, ya, wajib bagi orang itu, wajib bagi orang yang hanya mengetahui bayi. Wa yajibu fil ashahil isyhadu alal tiqatih. Menurut pendapat ashah diharuskan untuk menyaksikan penemuan bayi. Jadi di saat mengambil bayi itu, seorang yang mengambilnya diharuskan untuk meminta orang lain agar menjadi saksi penemuan tersebut. Wa asharal musannifu li syartil multaqidi biqauli. Wala yuqarru lakitu illa fi yati aminin hurrin muslimin rasyid. Kemudian musannif, pengarang kitab takrib, menjelaskan syarat-syarat seorang yang menemukan bayi. Beliau menjelaskan bahwa bayi tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang bisa dipercaya, yang statusnya merdeka bukan budak, dan orang itu beragama Islam, kemudian pintar. Pintar dalam arti bisa mengatur keuangannya. Jadi selain empat syarat ini, yaitu dipercaya, merdeka, Islam, dan rasyid atau pintar, dia tidak boleh mengambil bayi yang ditemukan. Fa'in mujita ma'ahu ay lakiti malun anfaqo alaihi al-hakimu minhu. Bila beserta bayi ditemukan harta, maka harta itu digunakan untuk membiayai biaya hidup bayi tersebut, dan yang berhak untuk menafkahi adalah hakim, ya, yang berhak untuk mengatur keuangan harta yang ditemukan bersama dengan bayi adalah hakim. Wala yunfikul multaqitu alaihi minhu illa biidnil hakim. Seseorang yang menemukan bayi tidak boleh menafkahkan harta yang ditemukan bersama dengan bayi, kecuali dia sudah mendapatkan izin dari hakim. Jadi urutannya yang pertama adalah hakim. Urutan penafkahan bayi dari harta yang ditemukan bersama bayi adalah hakim. Lalu boleh orang yang menemukan asalkan dia mendapatkan izin dari hakim. Wa ilam yujad ma'ahu ay lakiti malun fanafaqatuhu kainun fi baitil mal illam yakun lahu malun amun kalwaqfi alal luqata. Bila tidak ditemukan harta bersama bayi, maka untuk menafkahi bayi itu diambilkan dari baitul mal atau kas negara. Dan pengambilan ongkos bayi dari baitul mal itu, bila memang tidak ada uang khusus yang digunakan untuk bayi-bayi yang ditemukan. Contohnya adalah wakaf, ya. Wakaf, seorang yang mewakafkan hartanya yang bertujuan agar wakaf itu digunakan untuk bayi-bayi yang ditemukan. Bila tidak ada demikian, maka diambilkan dari baitul mal atau kas negara. Tetapi bila ada harta khusus yang diperuntukkan untuk bayi temuan, maka diambilkan dari harta itu. Faslun fi ahkamil wadi'ati. Fasal menjelaskan beberapa hukum wadi'ah. Wadi'ah atau barang titipan. Hiya fa'ilatun min wada'a idza taraka. Kata wadi'ah adalah kata yang bersigot fa'ilah, berwazan fa'ilah. Ini ilmu sharaf, ya, wazan fa'ilah. Diambil dari kata wada'a yang bermakna meninggalkan. Wa tutlaqu lughatan 'ala syai'il muda'i inda ghairi sahibihi lil hifdhi. Dan kata wadi'ah makna bahasanya adalah sesuatu yang dititipkan kepada selain pemiliknya untuk dijaga. Wa tutlaqu syar'an 'alal 'aqdil muqtadi lil istifad. Dan menurut istilah syariat, menurut istilah fikih, muwadhi'ah adalah akad, ya, akad atau kesepakatan atau ucapan, ucapan untuk menjaga benda. Wal wadi'atu amanatun fi yadil wadi. Barang yang dititipkan ini statusnya adalah amanah, statusnya adalah kepercayaan. Jadi wadi'ah ini barang yang dititipkan, bila barang itu rusak, maka orang yang membawa barang itu tidak harus mengganti, karena kekuasaannya adalah kekuasaan amanah. Dan kita tahu bahwa salah satu konsekuensi dari kekuasaan amanah atau kepercayaan adalah bila barang yang dibawa rusak, maka tidak harus mengganti. Wa yustahabbu qabuluha liman qama bil amanati fiha in kana thamma ghairu. Wa illa wajaba qabuluha kama atlaqahu jam'un. Hukum menerima titipan barang adalah sunnah. Jadi menerima titipan barang orang lain hukumnya adalah sunnah, bila memang orang itu meyakini bahwa dirinya amanah. Bila dia mengetahui bahwa dirinya bisa dipercaya dan amanah, maka hukumnya sunnah. Dan kesunahan ini bila memang ada orang lain, bila ada orang lain yang sama dengannya. Jadi hukum menerima wadiah ini bisa bermacam-macam tergantung kondisi yang terjadi di saat itu. Bila ada beberapa orang yang layak untuk dititipi, maka menerimanya sunnah. Tetapi bila hanya ada satu orang yang layak untuk dititipi barang, maka hukumnya menerima bagi orang itu hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Dan hukum wajib ini seperti yang dijelaskan oleh beberapa ulama. Qala fi rawdah ka asliha wa hadha mahmulun ala aslil qabul duna itlafi manfaatihi wa khirjihi majanan. Imam Nawawi menulis di dalam kitab Rawdah, seperti keterangan di kitab Asli Rawdah, bahwa hukum ini, yaitu hukum kesunahan menerima atau keharusan menerima, ini khusus atau hanya bisa berlaku untuk menerimaan saja, untuk menerima saja. Jadi wadiah atau barang titipan ini tidak hanya menerima, tetapi ada juga memanfaatkan barangnya dan juga menjaganya. Jadi menjaga barang ini tentunya menjaga dengan majanan atau tanpa ongkos, ya. Jadi hukum sunnah atau wajib itu hanya menerimanya saja, tidak berhubungan dengan hukum-hukum yang lain seperti memakainya atau menjaga di tempatnya yang aman. Walayat manul wadi'u al wadi'ata illa bita'addi fiha. Ini seperti keterangan sebelumnya bahwa wadi atau orang yang dititipi barang, dia adalah salah satu orang yang kekuasaannya amanah. Amanah artinya dia tidak harus mengembalikan, dia tidak harus mengganti bila barangnya rusak. Ini bab terakhir, ya, setelahnya sudah masuk ke bab faraid. Dan tidak keharusan mengganti itu bila memang tidak ada kesalahan darinya. Waswaru ta'addi katsiratun madkuratun fil mutawalat. Beberapa penggambaran tentang kecerobohan atau kesalahan yang dilakukan wadi yang menyebabkan dia harus mengganti barangnya bila rusak telah dijelaskan di dalam kitab yang lebih panjang. Minha ayyudi alwadi'ata inda ghairihi bila idnin minal malik wala udrin minal wadi. Salah satu penggambaran dari kecerobohan atau kesalahan dari wadi adalah dia menitipkan barang itu ke orang lain. Jadi statusnya adalah orang yang dititipi, kemudian dia menitipkan ke orang lain tanpa izin dari pemilik barang dan tanpa ada udzur yang dialami. Wa minha ayyan kulaha min mahallatin aw darin ila ukhra dunaha fil hirji. Penggambaran yang kedua adalah memindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, tetapi tempat yang kedua itu keamanannya lebih rendah dari tempat yang pertama. Wa qaulul mudai bi fathid dali maqbulun fi raddiha alal mudi bi kasrid dal. Dan bila ada pertengkaran, bila ada perselisihan pendapat antara muda dan mudi, orang yang menitipkan dan orang yang dititipi barang, bila ada persengketaan antara keduanya, maka yang dibenarkan adalah orang yang dititipi. Dari persengketaan ini, perkelahian ini dalam hal pengembalian barang. Jadi orang yang menitipkan barang mengatakan barangnya belum dikembalikan, dan orang yang dititipi barang mengatakan sudah dikembalikan. Bila demikian, maka yang dimenangkan di dalam persidangan adalah muda atau orang yang dititipi barang. Wa alaihi ayil wadi'i ayyafaduha fi hirji misliha fa'il lam yaf'al dhamina. Kewajiban yang harus dilakukan bagi wadi atau orang yang dititipi adalah dia harus menjaga barang titipan di tempat yang aman, di tempat penjagaan sesuai barang itu. Fa'ilam yaf'al dumina, bila tidak meletakkan di tempat yang aman, maka apabila barang itu rusak, dia harus menggantinya. Wa'idatu libal wadi'u biha, aibil wadi'ati. Fa'lam yukhrijha ma'al kudrati alaiha hatta talifat dumina. Fa'in akhara ihrajaha li'udrin lam yatman. Bila wadi atau orang yang dititipi barang, barang itu diminta oleh pemiliknya, kemudian tidak segera diberikan, padahal dia mampu memberikannya, lalu barang itu rusak. Jadi barangnya diminta oleh pemilik, tidak segera diberikan, lalu barang itu rusak, maka dia harus mengganti barang tersebut. Tetapi kalau pengakhiran penyerahan barang itu dikarenakan adanya udzur, jadi tidak segera diberikan oleh pemilik karena dia memiliki udzur, maka bila barangnya rusak, dia tidak harus mengganti barang itu.